Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan karunia dan kemudahan demi kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Khana bidina a'zakumullah. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimah ta'ala. Qala rahimahullah, babu ma jaa fil musawwirin. Bab apa yang datang tentang orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa man adlam, siapakah yang lebih zalim, mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, daripada orang yang membuat sesuatu yang aku ciptakan. Fal yakhluqu na'am da'atan aw yakhluqu habatan aw yakhluqu sya'iratan akhraja, hendaknya dia membuat biji-biji darah. Atau membuat biji-bijian yang lain. Atau membuat gandum. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, karena betina alsa pembawah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, tahrimu taswir dzatil arwah, haramnya membuat gambar makhluk yang bernyawa. Nah, di makhluk yang bernyawa di sini selain pepohonan atau biji-bijian, ya. Karena dalam hadis ini menyebutkan Allah membolehkan kita membuat gambar biji-bijian atau semisalnya. Berarti makhluk yang bernyawa tadi selain itu, ya. Kalau ada orang yang mengatakan tuh, kalau gambar pohon, pohon kan juga bernyawa, buktinya dia bisa tumbuh hidup berkembang. Jawabannya itu pengecualian. Yang mengecualikan ialah Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dilarang ialah selain itu. Ya. Kalau itu boleh, yang lainnya juga boleh, berarti yang dilarang yang mana? Larangannya cukup jelas. Larangannya apa ini? Cukup jelas. Pengecualiannya juga apa ini? Cukup jelas. Kalau sampai dibikin kurang jelas, maka orang itu yang memang gak jelas. Katanya kok boleh menggambar makhluk yang bernyawa, tapi kalian menggambar pohon, padahal pohon itu tumbuh, bahkan berbuah. Bukankah itu menunjukkan dia bernyawa? Nah, tapi ini dikecualikan. Yang lainnya tetap dilarang. Jangan kemudian bolehnya menggambar pohon tadi menyebabkan yang lain boleh. Kenapa? Melanggar nas. Karena nas itu menunjukkan adanya yang dilarang. Bukan dibolehkan semua. Nah, yang kedua, membuat gambar makhluk yang bernyawa termasuk bentuk kedzaliman dan dosa besar. Membuat gambar yang bernyawa termasuk bentuk kedzaliman dan dosa besar. Bukan sekedar dosa kecil, tapi dosanya itu sudah apa ini? Dosa besar. Barakalikum. Baik, yang ketiga. Memasukkan hadis tentang larangan menggambar makhluk yang bernyawa dalam pembahasan tauhid. Jadi memasukkan hadis tentang larangan menggambar makhluk yang bernyawa dalam pembahasan tentang tauhid. Karena orang yang menggambar makhluk yang bernyawa ini dianggap telah menyekutukan Allah atau berbuat syirik kepada Allah dalam masalah rububiyah. Ini berusaha menandingi ciptaan Allah. Ini dianggap melakukan syirik rububiyah. Jadi bukan perkara yang remeh, bukan masalah seni atau apa, tapi masalahnya ialah larangan ini sudah sampai pada tingkat dosa besar, bahkan sampai pada tingkat syirik dalam bab rububiyah, karena ada unsur menanding ciptaan Allah. Nah. Kalau ada yang bilang, oh, saya enggak punya niatan menandingi ciptaan Allah. Jawabannya, buah tanganmu atau buah karyamu itu menunjukkan engkau telah apa ini? Bangga bisa membuat itu. Bahkan semakin mirip dengan yang asli, semakin membuat kau bangga. Menunjukkan apa ini? Ada niatan untuk menandingi, ya. Nah, baik, apakah menggambar makhluk yang bernyawa ini termasuk dengan kamera atau yang semisalnya? 6. Jumhur ulama berpendapat termasuk, karena tidak disebutkan di sini cara menggambarnya, tapi yang disebutkan di sini ialah objek yang digambar. Berarti apapun caranya yang menghasilkan gambar yang bernyawa, maka enggak boleh. Nah, sehingga jangan permudah-mudahan dalam masalah itu. Memang ada sebagian ulama yang membolehkan jika tidak menggunakan tangan, tapi menggunakan apa ini, kamera atau video. Tetapi pendapat ini dhaif, dikarenakan argumentasinya ialah logika. Jadi logikanya ialah cermin, ya. Kita berkaca, cerminnya kemudian apa ini, menampakkan wujud tubuh kita. Ya kamera seperti itu, ya video seperti itu. Karena agama ini tidak berdasarkan logika, tapi berdasarkan nas yang jelas dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka pendapat itu dikatakan lemah. Kenapa? Karena dalam hadis itu yang dilarang ialah objek yang digambar, ialah makhluk yang bernyawa. Tidak menyebutkan alat untuk menggambarnya. Itu menunjukkan umum dengan alat apapun, dengan cara apapun yang sampai menyebabkan kita menggambar makhluk yang bernyawa, nah, maka ini dilarang. Qala rahimahullah walahuma an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asadun nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudhafi'una fi khalqillah. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat nanti adalah mereka yang menandingi ciptaan Allah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, menggambar makhluk yang bernyawa termasuk dosa besar, karena diancam dengan adab bagi yang melakukannya. Yang kedua, di antara sebab larangan menggambar makhluk yang bernyawa ialah termasuk tindakan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasan mengapa menggambar makhluk yang bernyawa itu dilarang, karena ada tindakan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keterkaitan hadis ini dengan kitab Tauhid adalah karena orang yang menggambar makhluk yang bernyawa itu telah melakukan syirik dalam bab rububiyah. Yang keempat, azab pada hari kiamat nanti bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar dosa pelakunya. Ada yang diazab dengan azab yang sangat keras, ada yang biasa-biasa, ada yang ringan, tergantung kadar dosanya. Nah, untuk yang menggambar makhluk yang bernyawa ini termasuk dapat azab yang sangat keras. Asyaddun nasi azaban, orang yang paling keras azabnya. Apalagi jika dia menggambar makhluk yang bernyawa itu tujuannya ialah untuk disembah, wah tambah besar lagi azabnya. Atau memfasilitasi orang-orang yang menjadikannya sebagai apa ini, sembah selain Allah, itu dosa besar. Lebih besar dosanya dan lebih keras azabnya. Karena tidak untuk itu saja, semata-mata dia bangga dengan hasil karyanya tadi, sudah menunjukkan dia itu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi disembah, apalagi dipakai memfasilitasi orang lain untuk apa ini, menyembahnya, tambah besar lagi dosa. Ada sebagian kalangan yang mengatakan larangan itu hanya jika disembah. Kalau gak disembah gak apa-apa. Jawabannya, kasus penyembahan gambar yang bernyawa sudah terjadi. Dan itu menjadi bukti, itu semuanya salah. Gak dimarahin. Mana? Tunjukkan. Ya. Orang itu menyembah sesuatu yang bernyawa, gambar yang bernyawa. Atau patungnya bernyawa, tunjukkan siapa. Nah, berarti orang ini gak ngerti realita yang ada. Yang menyembah patung itu banyak, ya. Yang menyembah gambar yang bernyawa, nah dewa-dewa yang ditaruh di rumahnya itu banyak, ya. Yang menyembah Nabi Isa juga banyak, dengan patung-patungnya tadi itu, dengan gambar-gambarnya banyak. Itu menunjukkan bahwasanya sudah terjadi penyembahan terhadap gambar yang bernyawa, baik berupa patung ataupun gambar biasa, sehingga sudah cukup kuat untuk mengharamkannya. Baik. Kan mereka mengatakan larangan itu kalau disembah. Kalau sekedar khawatir masih belum, tapi kalau sudah terjadi, sudah terjadi, sudah baik terjadi. Tidak harus semuanya disembah, apapun gambarnya baru haram, enggak. Sudah terjadi pelanggaran satu saja sudah cukup bukti. Padahal sekali lagi alasan utama mengharamkan gambar yang bernyawa tadi itu tidak itu, ya. Kalau itu sudah terlalu jauh, ya. Nah, sikap menandingi ciptaan Allah saja sudah menjadi alasannya kuat, itu haram. Buktinya ialah dia bangga bisa menghasilkan karya itu. Semakin mirip, semakin sama dengan yang asli, semakin bangga. Itu menunjukkan dia apa ini? Menandingi ciptaan Allah. Apalagi kalau ditambah tadi itu menyembah atau fasilitas untuk yang menyembahnya tambah jauh lagi. Adapun kalau menolak larangan ini dengan alasan seni, Islam itu tidak melarang seni dan lain-lain, itu adalah alasan yang dibuat-buat oleh logika mereka. Tidak ada dalil satupun yang menguatkannya. Semata-mata apa ini? Logika dan akal. Akal-akalan. Nah. Qala rahimahullah, walahuma an ibni Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin fin nar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap orang yang menggambar makhluk yang bernyawa di neraka, setiap hasil karyanya akan diberi nyawa, kemudian dia diadab dengan hasilnya tadi pada hari kiamat di neraka jahanam. Baik. Dalam hadis yang mulia ini, para ulama asy-Syafi'iyah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah larangan menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, kalau ada yang mengatakan musawwir itu kan pelukis, penggambar. Kenapa kok dibawa kepada pengertian menggambar makhluk yang bernyawa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan larangan itu untuk yang bernyawa. Kalau melukis sesuatu yang tidak bernyawa, tidak termasuk, ya. Nah, sehingga kalau membahas hadis-hadis tentang masalah ini, itu harus apa ini? Lengkap, semuanya dikumpulkan jadi satu. Nah, yang kedua, boleh menggambar sesuatu yang tidak bernyawa. Seperti apa itu? Batu-batu gunung, ya. Langit, awan, ya. Bulan, bintang, ya. Baik. Adapun pohon atau sesuatu yang dianggap bernyawa karena bisa tumbuh, itu pengecualian, dibolehkan, ya. Nah, sebagaimana hadis yang pertama tadi. Yang ketiga, dalam hadis ini terdapat contoh balasan itu sejenis dengan amalnya. Arti orang yang menggambar makhluk yang bernyawa nanti di hari kiamat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan hasil karyanya tadi. Silakan dia membuat kerbau. Gambar kerbau. Nanti pada hari kiamat hasil karyanya tadi itu akan dikasih nyawa dan kerbunya tadi itu akan mengadab orang itu di neraka jahanam. Untuk gambar ikan, nanti dikasih nyawa pada hari kiamat, ikannya tadi langsung mengadab orang itu. Itu maknanya. Demikian. Ij'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Setiap hasil karya gambar bernyawa yang ia bikin akan dijadikan oleh Allah sebagai adab untuk mengadab orang itu. Jelas oleh para ulama, dikasih roh oleh Allah, kemudian hidup beneran, kemudian mengadab pembikinnya tadi. Nah, namanya inamal jazak min jinsil amal. Balasan sejenis apa ini? Amalnya. Yang keempat, haram. Hasil usaha dari menggambar makhluk yang bernyawa. Jadi tidak boleh memakan hasil dari menggambar makhluk yang bernyawa. Karena termasuk usaha yang diharamkan. Nah, dengan cara yang diharamkan juga. Tidak boleh. Adapun hubungan hadis ini dengan pembahasan tauhid, ya sama tadi itu. Menggambar makhluk yang bernyawa berarti menandingi ciptaan Allah, berarti melakukan syirik rububiyah. Qala rahmatullahi ta'ala wa lahum anhu marfu'an man sawwara suratan fi dunya kullifa ayanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, barang siapa yang membuat gambar yang bernyawa di dunia, pada hari kiamat nanti dia dipaksa untuk meniup roh agar gambar itu hidup. Padahal dia tidak mampu untuk meniup rohnya. Gak mampu, diadab. Paksa lagi, gak mampu, adab. Dan dia gak bisa meniup roh apa yang telah ia bikin itu. Sehingga dia terus diadab. Sampai Allah SWT mengedaki kapan selesainya. Ya. Ayo, ditiup rohnya. Kamu gambar kapal. Bisa adab, paksa lagi, enggak bisa lagi, adab lagi begitu terus. Nah, hadis ini juga faedahnya sama, larangan menggambar makhluk yang bernyawa. Yang kedua, balasan itu sejenis dengan amalnya. Dia menggambar makhluk yang bernyawa, maka diadab dengan cara menghidupkan gambar itu. Kalau enggak bisa, terus diadab sampai waktu yang Allah kehendaki. Nah, ini menguatkan riwayat-riwayat sebelumnya. Qala Allah Ta'ala wa li Muslim an Abi Al-Hayyaj qala li Aliun ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tamassaha wala qabran musriqa wala qabran musrifa illa sawaitahu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Al-Hayyaj, ia berkata, Ali ibn Abi Thalib pernah berkata kepadaku, maukah engkau aku utus dengan perintah seperti Rasulullah mengutus aku saat itu, yakni jangan engkau biarkan ada gambar yang bernyawa sampai engkau menghancurkannya. Dan jangan engkau biarkan kuburan yang diagung-agungkan kecuali engkau meratakannya. Dalam hadis yang mulia ini kepada mujnazakumullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama ialah haram menggambar makhluk yang bernyawa. Karena dalam hadis ini Ali diperintah oleh Rasul SAW untuk menghancurkan atau merusak semua makhluk gambar-gambar yang bernyawa. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan haramnya membangun di atas kuburan. Nah, Ali diperintah oleh Nabi SAW untuk menghancurkan semua bangunan yang dibangun di atas kuburan agar kembali normal, berupa tanah liat. keramik atau diapalkan hancurkan. Nah, boleh. Yang ketiga, wajib mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Adapun yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an itu atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu ialah pemimpin negara. Sehingga untuk urusan menghancurkan atau merapikan sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat, maka ini tugasnya waliul amr, penguasa, dan yang diutus oleh penguasa. Adapun kalau secara individu, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau memang hal itu bisa menambah madarat, ya kita tunda. Nah, baik. Jadi masalah mengingkari kemungkaran, kalau sampai ada unsur merusak yang diingkari tadi, maka jika di luar kekuasaan kita, maka kita perhatikan maslahat mafsadahnya. Ya. Khawatir kalau kita rusak, malah dibangun yang lebih besar lagi. Kita sudah dihukum, yang merasa jadi korban dapat ganti yang lebih bagus. Berarti usaha kita gagal, plus kita dihukum. Rugi banget. Tambah lagi lebih bagus, berarti lebih apa ini? Mungkar lagi. Nah ini kita harus memperhatikan maslahat dan mafsadah. Tapi kalau yang menutup atau yang merusak atau yang membongkar itu pemerintah, nah, tidak ada yang berani. Itu lebih ringan apa ini? Resikonya. Itulah yang saya lakukan oleh siapa ini? Ali bin Abi Thalib atas perintah siapa? Nabi SAW. Dan itu juga dilakukan oleh Ali ketika menjabat sebagai khalifah. Dia memerintahkan Abu Al-Hayyaj untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini hubungan hadis ini dengan bab ya sama, dengan masalah tauhid sama. Ya ini ada unsur menandingi ciptaan Allah dan termasuk bentuk syirik rububiyah. Qala rahmatullah fihi masail. Di dalam bab ini kita bisa mengetahui beberapa permasalahan. Al-ula, at-taghridu asyadid fil musawwirin. Masalah yang pertama, kita tahu ternyata orang yang menggambar makhluk yang bernyawa itu mendapat adab yang sangat keras. Adab ini sangat keras. Bukan adab yang ringan, tapi adabnya sangat keras. Ats-tsaniyah at-tanbi 'alal illah wa huwa taqul adab ma Allah liqauli wa man adlamu man dhahaba yakhluqu haqqa khalqi. Yang kedua, kita semakin tahu sebab larangan menggambar makhluk yang bernyawa yang dianggap tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berfirman, siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat ciptaan seperti ciptaanku? Nah, jadi membuat gambar yang bernyawa itu bentuk tidak adab di hadapan Allah, bentuk kesombongan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu merupakan sebab mengapa kita dilarang menggambar makhluk yang bernyawa. Adapun kalau sampai disembah, itu sudah semakin jauh. Nah, kalau seandainya tidak disembah sekalipun, tetap enggak boleh. Apalagi sampai apa ini? Disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala, tambah tidak boleh lagi. Asalisah atanbi ala qudratihi wa ajzihim liqaulihi falyakhluqu daratan aw sa'iratan. Setelah kita membahas bab ini, kita bisa mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa dan makhluk itu maha lemah. Karena Allah Ta'ala berfirman, silakan engkau menciptakan apa ini? Biji darah atau gandum. Arabiyah yang keempat. At-tasrifi annahum asadun nasi adabah. Kita bisa mengetahui masalah yang keempat, yakni penjelasan bahwa orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat nanti adalah orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Waliyadzubillah. Al-khamisah, annallaha yakhluqu bi adadi kulli suratin nafsan yu'adzabu biha al-musawwir fi jahannam. Yang kelima, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan nyawa untuk setiap gambar yang bernyawa, kemudian digunakan untuk mengadab penggambarnya pada hari kiamat di neraka jahanam. Di semua hasil karya pelukis atau yang menggambar makhluk yang bernyawa tadi itu, semuanya akan diciptakan roh untuknya. Kemudian semuanya dikerahkan oleh Allah untuk mengadab orang yang membuatnya di neraka jahanam nanti. Waliyadzubillah. As-sadisah, annahu yukallafu ayyanfukha fiha ruh. Yang keenam, orang yang menggambar makhluk yang bernyawa itu akan dipaksa untuk meniup roh setiap gambar yang ia bikin. Kalau enggak bisa, diazab. Dan dia tidak bisa. Walaisa binafih. Dia enggak bisa. As-sabi'ah, al-amru bitamsiha idza wujidat. Adanya perintah untuk menghancurkan gambar yang bernyawa jika ditemukan. Ini kembali kepada apa ini? Kekuasaan kita. Kalau kita berkuasa, yakni seperti kita jadi pejabat, atau kita berkuasa, yakni di dalam rumah kita, ya, maka wajib bagi kita untuk menyingkirkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Tapi kalau posisinya kita bukan penguasa atau bukan di dalam rumah kita, maka kita pertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Kalau sampai dirusak, nikah kira pemiliknya ini marah atau tidak. Kalau marah, kemudian menuntut kita, kemudian kita dihukum, kemudian kita diminta untuk mengganti rugi, bahkan yang lebih bagus, berarti kita rugi segala-galanya. Sudah gagal nahi mungkarnya, muncul sesuatu yang lebih apa ini, mungkar, gambarnya tambah bagus, tambah besar, ya. Kita juga yang suruh biayai, berarti itu ta'awun alal ismi wal udwan. Ditambah lagi kita dihukum karena apa ini, merusak barang orang lain, dituntut, ya. Nah, namanya rugi segala-galanya. Kurang perhitungan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, harus pertimbangan, ya. Kalau kita yakin bisa menghilangkan kemungkaran itu atau paling tidak mempersedikit dampaknya, maka teruskan. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, malah semakin mungkar, ya, ditunda, nunggu sampai ada kesempatan yang tepat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak berhenti, tapi menundanya pada waktu yang tepat. Nah, barakallahu. Baik. Ini kita sudah membahas bab tersebut. Nah, adapun bab berikutnya sudah lain bab lagi. Ini bab masalah sumpah dan juga bab-bab yang lain. 6. Untuk malam ini mungkin cukup bab masalah itu. Barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Wallahu taala. Saya dengan contoh tadi, bagaimana orang yang bikin usaha bikin foto, hasil dari usaha foto itu menyapa dan apakah termasuk si studio? Studio foto. Ya, kalau untuk makhluk yang bernyawa, nah, dispeknya ditinggalkan. ya. Saya usaha yang lain. Kecuali kalau dia membatasi untuk foto-foto yang apa ini, yang tidak bernyawa, enggak masalah. Insya Allah rezeki Allah itu banyak, luas, enggak harus dengan itu, gitu ya. Nah, kita yang harus menyesuaikan dengan syariat, bukan kita yang apa ini menuntut syariat sesuai dengan kita. Ya. Misalkan kita mengatakan itu enggak boleh, jangan nuntut tuh. Kalau Ustaz melarang, berarti Ustaz harus bertanggung jawab. Cari kerjaan orang itu. Tanggung jawab saya cuma menyampaikan apa yang menjadi kewajiban, apa yang dilarang, apa yang diperintah. Urusan Anda menerima dan Anda meninggalkannya dan Anda menanggung resikonya itu ya sudah tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Tapi saya ingatkan, kita itu harus menyesuaikan dengan aturan syariat. Jangan sampai syariat itu dipaksa mengikuti kemauan kita. Nah, jadi usaha studio foto atau yang semisalnya, kalau memang untuk gambar yang tidak bernyawa, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang bernyawa nggak boleh. Kasih tulisan itu. Hanya menerima gambar yang tidak bernyawa. Gak laku Ustaz, ya sudah. Kalau gak laku, tutup, ganti yang lain. Jual asetnya, kemudian dipakai modal yang lain. Nah, yang lebih apa ini? Syar'i. Begitu. Nah, jadi kalau ternyata jamaah ini ada yang usaha itu, saya mohon maaf ya. Saya lagi, tugas saya cuma menyampaikan boleh tidaknya ya. Tidak punya kewajiban untuk mencarikan lapangan pekerjaan sebagai gantinya. Nah, itu bertanggung jawab saya. Itu masing-masing orang protes gitu ya. Nah, baik. Terus gimana dengan foto yang ada yang di KTP? Apa? Foto-foto yang ada di KTP. Buang. Baik. Baik. Jadi ini perlu dibedakan antara membuat sama menggunakan fasilitas. Nah, membuat uang yang ada gambar yang bernyawa itu nggak boleh. Tapi kalau kita menggunakan uang itu karena memang kalau nggak pakai uang itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak apa-apa. Termasuk yang membuat EKTP atau KTP yang lain itu yang gak boleh sebetulnya. Tapi kita ini sebagai pengguna, kalau gak pakai KTP gak boleh dan itu diwajibkan oleh pemerintah kita. Ya sudah, untuk kita gak apa-apa. Untuk saya tanggung mereka. Nah, jadi itu intinya itu ialah darurat. Ya, darurat. Seandainya KTP enggak pakai foto, boleh kita akan milih itu. Ya. Kalau SIM tanpa foto boleh, ya kita milih itu, tapi enggak boleh, ya. Sehingga kita apa ini? Foto yang lain-lain karena terpaksa. Jadi tapi kan bukan kita yang membuat, bukan kita yang menggambar. Nah, mereka yang memang menggambar kita. Dan memaksa, karena itu mewajibkan. Nah, ya, jadi itu para ulama telah berfatwa kalau hal-hal semacam itu dibolehkan karena darurat, ya, karena pemerintah apa ini mewajibkannya. Nah, kalau kita nggak mau pakai uang repot. Itu kan namanya kebutuhan pokok ya. Nah, darurat. Jadi kalau salah satu dari kita jadi presiden nanti kemudian mengganti mata uang semuanya tanpa gambar yang bernyawa ya. Bagus ya. Jadi jangan kemudian dengan itu larangan-larangan semuanya tadi dimentahkan. Jangan. kamu mau pakai uang, tapi kamu melarang yang itu. Oh. Jangan kayak gitu, itu salah. Itu namanya badui. Larangan ya larangan, pengecualian ya pengecualian. Pengecualian itu diantaranya memang ada pengecualian dalam nas. Seperti pohon dan lain-lain itu boleh. Yang kedua, karena darurat dan terpaksa. Nah, seandainya ada uang gak pakai gambar yang bernyawa dan itu laku, ya sudah kita pakai yang itu. Tapi karena gak ada, terpaksa. Itu relatif. Adawrat tubihul mahdurat. Kondisi terpaksa itu membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. Seandainya pemerintah kemudian mengeluarkan pecahan uang kertas logam tanpa gambar yang bernyawa yang baru, segera kita rame-rame menukar uang kita yang lama dengan yang baru. Karena daruratnya sudah hilang. Ya. Tapi ya. Tapi untuk sementara ini sepertinya belum bisa. Nah, ya. Karena di antara undang-undang bikin uang itu ialah mencantumkan gambar pahlawan nasional atau tokoh nasional yang disepakati. Kalau ada uang tanpa itu berarti uangnya palsu, ya. Nah, uang 100.000 tidak ada gambarnya Soekarno Hatta berarti palsu. Barakopiku. Ya. Saya pernah mendengar seorang dai yang menggunakan argumentasi uang tadi itu. Jika ditanya apa hukumnya gambar yang bernyawa, jawabannya itu tidak menyebutkan hadis di sini. Ini semuanya dibuang jauh-jauh di situ. Padahal Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Dalilnya apa? Uang. Berarti ini orang enggak senang uang, ya. Kalau memang dia mengharamkan gambar yang bernyawa, berarti dia enggak boleh pegang uang. Karena uang itu ada gambarnya semua. Itu bukan jawaban yang bijaksana. Ini namanya dia itu akalnya badui. Hadis yang jelas-jelas melarang enggak disebutnya satupun. Ya. Kalah dengan uang. Ya. Padahal yang namanya uang itu adalah kebutuhan pokok dan itu darurat. Karena pemerintah mewajibkan kita pakai uang tersebut. KTP tersebut, SIM tersebut, ya. Nah, untuk kebutuhan yang diwajibkan sehingga terpaksa khusus, ya. Nah. Nah. Kalau penting misalnya dokumentasi sangat dokumentasi. Iya, itu penting itu entah dengan kamera atau entah dengan itu termasuk menggambar apa enggak di sini. Iya, ya. Itu sama saja, ya. Jadi, baik gambarnya pakai foto tangan atau dokumentasi video atau yang lain, itu jumhur ulama mengatakan sama, enggak boleh. Ya, nah, jadi sekali lagi tadi itu, jangan beralasan dengan teknologi modern, jangan beralasan dengan seni atau yang lain. Tapi hendaknya kita menerima nas ini dengan lapang dada dan menggunakan teknologi dan seni itu sesuai dengan apa ini? Aturan syariat. Ya. Nah. Begitu maksudnya. Dan hati-hati, jangan bermudah-mudahan dalam masalah itu karena ancamannya keras. Ancamannya keras. Nah. Baiklah. Kan telah saya sampaikan tadi memang ada ulama yang membolehkan kalau pakai video atau kamera. Yang dilarang kalau pakai tangan, ya, karena video sama kamera itu dilogikakan seperti apa yang kita bercermin, kemudian cermin itu memunculkan apa ini wajah kita. Dalilnya itu logika, bukan nas, gitu loh, ya. Nah, dan itu dhaif. Jadi pendapat itu ada yang kuat, ada yang dhaif. Maka ikutilah pendapat yang kuat. Yang kedua, kaidah kita nah, yang benar-benar ingin mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada ulama yang berselisih, satu mengharamkan, satu membolehkan, maka kita sikapnya ialah meninggalkan perkara itu dan tidak bermudah-mudahan. Masalah ini kan ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Bahkan yang mengharamkan itu jumlah ulama, kebanyakan ulama. Nah, bukan kebanyakan orang ya, kebanyakan ulama maksudnya ya, kebanyakan orang itu ya. Sehingga kita jauhi. Sama ketika ulama itu berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, kita laksanakan gitu. Itu sikap dan tidak bermudah-mudahan dalam masalah itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ayo, gambar kartun. Apa kita dibolehkan gambar kartun untuk anak-anak khususnya? Jadi enggak mirip manusia tapi kayak-kayak gitu. Apakah dibolehkan? Astantar, sebaiknya tinggalkan. Nah, sebaiknya apa ini? Ditinggalkan. Apalagi kalau kasih suara seperti manusia, berarti ya sama saja. Ya, nah, bahkan ada unsur menghina manusia itu ya. Nah, oh ganteng-ganteng gitu ya, bikin metot-metot, bikin nah, hidungnya jelas sudah bagus, mancungnya terlalu panjang kan. Ada unsur ihana, ya, meremehkan atau melecehkan bentuk manusia, ya, padahal Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik apa ini bentuk, respectnya ditinggalkan gambar-gambar arkon semacam itu. Nah, apalagi faedahnya juga tidak begitu banyak, ya. Nah, baik. Kalau ada TV di rumah, TV itu kan banyak gambar manusia. Ya, itu di rumah itu punya. Maksudnya apa? Melihat TV atau kita yang bikin TV? Melihat TV. Bedakan. Lihat patung, lihat gambar-gambar caleg-caleg itu, gimana? Sama dengan itu. Tapi kita kan bukan bikin gambar, kita lihat gambar. Nah, lain ya, berarti tergantung yang dilihat kan. Nah. Faham maksud saya? Penonton lain dengan produsen. Yang foto-foto, yang nyuting-nyuting itu ya nggak boleh itu, ya. Nah, sementara kalau kita lihat hasil foto itu, ya nggak masalah, lihat aja. Nah, banyak foto-foto caleg-caleg itu. Nah, yang bikin itu ya nggak boleh, lihat aja. TV juga begitu, ya. Nah. Jadi yang nyuting-nyuting yang kemudian memasukkan dalam televisi itu yang enggak boleh. Ya. Nah. Adapun kalau kita menonton ya tergantung tontonannya. Itu sebagian ulama demikian. Kalau yang ditonton itu sesuatu yang baik enggak apa-apa. Kalau enggak baik enggak boleh. Nah, ada yang mengatakan enggak boleh secara mutlak. Nah. Wallahu ta'alam bissawab. Jelas ya. Nah, jadi musawwirin atau musawwirun ialah yang menggambar, yang memotret, yang merekam melalui video, yang nyuting, ya, ya, jelas, ya itu yang diancam tadi. Wallahu ta'ala bissawab. Sekarang kita sering mendengar ceramah-ceramah para kiainya kebanyakan berperang untuk kebudayaan daripada riba. apakah Indonesia ini kita bisa mencegah pada riba yang kita namanya konsumsi setiap hari, padahal uang yang beredar itu kan rata-rata itu kan hasilnya dari riba, dari bank, cuma itu kan tidak masuk riba. Juga kita itu berada di negara Islam, di mana semua bank-bank ataupun dalam hal jual beli itu kan murni tanpa ada suku bunga. Terus bagaimana dengan kita yang berada di Indonesia yang serpomajimu? Ya, taifak ofikum. Jadi kita yang berada di Indonesia ya tergantung kitanya. Kalau kita menggunakan harta riba ya gak boleh, kalau enggak ya gak apa-apa. Kalau sampai dia menuduh semua orang Indonesia memakan riba, dusta. Anda sendiri di Indonesia, berarti Anda juga. Ya kan? Jadi ucapan sistem di Indonesia ini sistem riba, berarti semua rakyat Indonesia ini berada di atas sistem riba. Berarti semua harta yang dimakan itu harta riba semuanya. Naam, Anda juga. Maaf. Juga mikir, Anda sekarang berdiri di mana? Anda tinggal di mana? Indonesia. Ya. Ucapan semacam itu adalah ucapan emosi sesaat, tanpa ilmu. Ya. Nah. Jadi rakyat Indonesia itu ada yang memang menggunakan harta riba, ada yang tidak. Ya tidak, ya gak masalah. Tergantung orangnya aja. Jangan di kemudian dipukul rata semua, gak bisa. Nanti Pak ya. Jadi kalau dia memang penikmat riba, kerja di bank ribawi, atau pinjam-meminjam dengan sistem riba, ya dia termasuk pemakan riba. Tapi kalau kita gak itu, gak ikut-ikutan itu, ya gak. Nah, walau ta'ala bishawab. Yang lain, cukup. Baik. Ya, mungkin malam ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.